Ayo dan turun. Ayo bareng-bareng mau nada lagi. Tangannya di atas mana bareng-bareng mau nada yuk. Hai! Hai! Aku gak iso loh Mas Dano. Aku si Virsin loh. Ayo bos. Ayo bos, bayangannya mana? Spesial untuk Bocah Panwa. Sunday long, koi. Yeah.